Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedaralun, berita sore edisi hari ini Kamis 16 Juni 2022 dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Jembatan Jumpowi Adan belum ditender, dana dialokasikan 7,5 miliar rupiah. Dua truk bermuatan kayu dan brondolan sawi terbalik di jembatan amblas di Banda Alam, Aceh Timur. Petugas bandara sita senjata tajam dari jamaah haji Aceh dari gunting, cutter, hingga gunting kuku. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, DPR KPD menemukan proyek jembatan Jampuh Adan Kecamatan Mutiara Timur belum ditender oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat. Anggaran untuk pembangunan jembatan yang melintasi Krung Tiro itu senilai 7,5 miliar rupiah bersumber dari APBK 2022. Ketua DPR KPD Mahfudin Ismail SPDI MPA kepada Serambi mengatakan kecewa karena jembatan Jumpuh Adan belum juga ditender. Padahal penetapan APBK PD 2022 telah disahkan paling awal dibandingkan tahun lalu. Menurutnya penetapan APBK PD 2022 dilakukan pada 17 November 2021. Itu berarti 13 hari lebih cepat dari regulasi yang ditentukan. Ia juga menambahkan penetapan APBK setiap tahunnya dilakukan pada 30 November. Dijelaskannya hingga pertengahan 2022 proyek tersebut belum juga dieksekusi. Padahal telah mengingatkan dalam pidatonya sebagai Ketua DPR KPD saat sidang paripurna usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati 7 Juni 2022 agar menjadi perhatian serius Bupati. Menurut Mahfudin, jembatan ini merupakan perjuangan panjang Dewan, terutama bagi dirinya yang selalu memfollow up program tersebut agar menjadi prioritas tahun 2022. Sedalalun, dua truk yang membawa muatan terbalik saat melewati jembatan beton yang sudah amblas di Desa Panton Raya A, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur. Gecik Gampung Panton Raya A, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur Abdullah kepada serambinews.com mengatakan, truk Fuso yang membawa kayu karet dari arah Desa Pelita Jaya, Kecamatan Indramakmu atau Alu Imirah itu, terbalik saat melewati jembatan amblas tersebut Rabu 15 Juni 2022 malam. Sedangkan truk Colt diesel bawa muatan brondolan sawit dari arah yang sama juga terbalik Rabu malam. Geci Abdullah mengatakan, jembatan beton itu amblas sudah lama karena dilalui truk yang membawa material aspal beberapa tahun lalu. Lalu di atas jembatan yang amblas itu, dipasang pohon kayu dan kini pohon kayu itu sudah lapuk dan patah saat dilalui truk. Untuk sementara, jembatan tersebut akan diperbaiki secara darurat dengan memasang pohon kelapa. Darlun, sejumlah barang terlarang disita dari calon jamaah haji Aceh oleh petugas Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda saat melakukan boarding pass di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Benda terlarang tersebut diantaranya gunting kecil, cutter, gunting kuku termasuk botol minuman di atas 100 ml. Hal tersebut disampaikan General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh Tosan Anda Andika di sela-sela boarding jamaah di Asrama Haji Kamis 16 Juni 2022. Padahal Kanwil Kemenag Aceh telah melakukan sosialisasi mengenai benda apa saja yang dilarang dibawa saat dalam penerbangan internasional. Dalam penyitaan tersebut pihaknya tidak menemukan makanan yang berbau menyengat. Dalam penerbangan 7 jam tersebut jamaah mendapat 2 makanan besar, makanan panas dan 1 snack. Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Iqbal, juga telah berulang kali mengingatkan jamaah agar tidak membawa barang yang dilarang selama penerbangan. Cedaralun Majelis Hakim Mahkamah Syariah atau MS Sukamakmu Nagan Raya menghukum 11 terdakwa kasus ruda paksa atau pemerkosaan gadis di bawah umur berusia 15 tahun dengan hukuman penjara Rabu 15 Juni 2022 siang. Sebanyak 9 terdakwa divonis penjara selama 175 bulan atau setara 14,5 tahun dan 2 lain divonis 75 bulan atau setara 6,2 tahun karena terbukti melanggar kanun Aceh tentang hukum jinayat. Vonis hakim terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan JPU yakni sebelumnya JPU menuntut penjara maksimal 9 terdakwa 200 bulan atau 16,6 tahun dan 2 terdakwa 90 bulan atau 7,5 tahun. Informasi diperoleh serambinews.com. Sidang penutup pada Rabu siang kasus ruda paksa dan penyergapan diselenggarakan melalui VidCon karena masih pandemi COVID-19. Majelis Hakim, JPU, dan PH terdakwa berada di ruang sidang MS, sedangkan 11 terdakwa menjalani sidang dari Lapas Kelas 2B Melaboh, Aceh Barat, tempat selama ini ditahan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan dunia, kegiatan standarisasi terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan, terutama untuk peningkatan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan, dan melindungi kepentingan umum. Tujuan utama dari standarisasi sendiri yakni melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta pelestarian fungsi lingkungan. Dengan demikian, pengaturan standarisasi secara nasional dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan menjamin mutu barang dan atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Diharapkan dari sistem dan kondisi tersebut, daya saing produk barang dan atau jasa Indonesia di pasar global dapat meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat memberikan keynote speak pada acara pertemuan teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diadakan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan Komite Akreditasi Nasional atau KAN, Kamis 16 Juni mengatakan akreditasi dapat meningkatkan daya saing produk barang dan jasa di pasar internasional. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu untuk peningkatan produktivitas agar bangsa Indonesia dapat maju dan berkembang seperti negara-negara Asia lainnya. Peringatan Hari Akreditasi Dunia tahun ini mengangkat tema akreditasi berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Juga menunjukkan bahwa akreditasi memainkan peran penting dalam mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sedaralun Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan akan menghadiri KTT NATO bulan ini di Madrid, menjadikannya pemimpin pertama negara itu yang bergabung dengan pertemuan puncak kelompok keamanan transatlantik. Pengumuman pada Rabu 15 Juni 2022 muncul menjelang pertemuan aliansi militer itu pada 28 hingga 30 Juni yang dipandang sebagai momen genting bagi 30 anggotanya, 4 bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Swedia dan Finlandia yang telah mendaftar untuk bergabung dengan NATO akan mengirim delegasi ke KTT. Presiden baru Korea Selatan Yoon Suk-yeol juga akan menjadi pemimpin pertama dari negaranya yang hadir. Jepang, sekutu utama Amerika Serikat dan bukan anggota NATO, telah mengirimkan pasokan pertahanan ke Ukraina dan memperlakukan sanksi keras terhadap Rusia bersama dengan negara-negara G7 lainnya. Kishida kepada wartawan sebagaimana dilansir Al Jazeera mengatakan, sebagai satu-satunya negara Asia di G7, kemampuan diplomatik Jepang sedang diuji. Kehadirannya di KTT NATO akan menjadi pertama kalinya bagi seorang Perdana Menteri Jepang, seraya menambahkan bahwa ia bermaksud untuk menyoroti hubungan antara masalah keamanan di Eropa dan Asia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 16 Juni 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.